Mitra Bisnis, investor asing mengeluhkan sejumlah hambatan berinvestasi di Indonesia. Salah satunya masalah perburuhan yang isunya tidak selesai-selesai. Yang kedua, investor dibatasi kepemilikan lahan 400 hektar di kawasan industri. Ganjalan terakhir adalah kepastian regulasi yang sering bisa berubah-ubah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisaris Independen BCA dan Unilever Indonesia, Sirilus Harinowo. Pak Sirilus, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya begini ya, di tempat-tempat yang lain, ya, restriksi semacam itu kan memang juga dilakukan ya. Mungkin mereka melakukannya sudah sejak awal sebelum regulasi, belum pasar itu dibuka untuk pihak asing. Sementara kita buka dulu, rame-rame datang, begitu sudah datang, kemudian kita buat restriksi ini itu gitu loh. Nah, ini mungkin bedanya di situ ya. Tetapi sebagian atau katakanlah spirit dari regulasi tersebut ya, itu bisa dikatakan tentunya ada yang positifnya. Seperti contohnya pada waktu kita mengeluarkan ketentuan supaya bahan-bahan mineral diproses dulu di Indonesia, ternyata memang dampaknya adalah orang mulai beramai-ramai mau membuat smelter di Indonesia. Jadi keadaan semacam itu kan positif ya. Sama saja dengan pada waktu dulu diatakan deregulasi mengenai tambang timah di Pulau Bangka, sebelumnya kan monopoli dari PN Timah sama Kobatin. Ya, tetapi ternyata begitu dibuka, itu dampaknya bisa menjadi sangat positif bagi banyak pengusaha-pengusaha smelter baru dan bahkan juga bagi perekonomian Bangka pada umumnya, gitu loh. Saya pikir kita harus berpikirnya seperti itu, tetapi saya yakin betul pemerintah juga tentunya berpikir bahwa kehadiran investor asing itu perlu untuk mendorong pembangunan di Indonesia. Entah untuk alih teknologi, entah untuk penyediaan lapangan kerja dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu, saya yakin bahwa kesempatan untuk mereka masuk dan berkembang itu besar. Bahwa ada katakanlah hambatan di sana sini. Kalau investor asingnya itu pinter, mereka mengatasinya dengan baik. Lalu, bagaimana Bapak menilai perekonomian Indonesia saat ini? Begini ya, perekonomian Indonesia ini sekarang bisa dikatakan lagi bagus-bagusnya. Hanya berkali-kali itu malah mengatakan bahwa saya kok tidak yakin pertumbuhan kita itu hanya sebesar ini. Pasti lebih tinggi lagi. Dan ini kalau tidak tercatat, terlaporkan dengan benar, akibatnya nanti orang keliru menangkap bahwa pembangunan kita hanya seperti itu, sehingga pada waktu penyiapan kapasitas, mereka tidak siap bahwa pertumbuhannya akan lebih tinggi lagi. Ini seperti terjadi pada kapasitas bandara kita, kapasitas pelabuhan kita, kapasitas jalan, kapasitas listrik, semuanya itu terjadi karena kita merasa bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak setinggi yang seharusnya gitu loh. Nah, sekarang masalahnya tinggal hambatan-hambatan apa yang harus kita atasi di dalam mempertumbuhkan ekonomi ini. Satu hal ya, seperti contohnya Merak. Orang mengatakan bahwa itu karena ombak besar atau musim timur. Saya mengatakan itu struktural. Struktural karena apa? Permintaannya itu sudah meningkat sangat tinggi, peaknya sudah meningkat beberapa kali lipat barangkali, tetapi kesiapan kita untuk menyediakan pelabuhan, menyediakan kapal, itu tidak sejalan dengan itu. Karena apa? Karena mereka kembali lagi berpikir, oh pertumbuhan ekonomi cuma 6%, jadi saya dengan tambah kapasitas 6% sudah cukup gitu. Padahal mungkin traffic ke Sumatera itu mungkin tumbuhnya 20-30% per tahun gitu loh. Ada saran Pak, hal apa yang harus kita benahi dan persiapkan dalam menyambut investor asing? Ini ada dua hal ya. Jadi yang pertama tentunya adalah substansinya. Dalam artian memang kita harus hati-hati di situ dan memperbaiki apa yang menjadi kelemahan kita. Ya, jadi seperti regulasi-regulasi yang tidak perlu mestinya juga tidak usah dikeluarkan gitu loh. Ya, itu yang pertama. Tetapi yang kedua itu saya kira dari segi public relationnya. Bukan tidak mungkin public relationnya itu tidak mendukung sehingga apa yang keluar, berita yang keluar, itu ternyata lebih buruk dari apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Jadi dua hal ini saya pikir harus digarap bersama-sama. Demikian Komisaris Independen BCA dan Unilever Indonesia, Sirilus Harinowo. Saya Wendy Lim.